Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ikhwati fillah azana zakumullah. Di kesempatan kali ini kita insyaallah akan membahas suatu pembahasan yang fil haqiqah muhimmah jiddan, suatu permasalahan yang pada hakikatnya itu sangat penting sekali untuk dibahas, terutama di waktu-waktu ini, yakni terkait dengan sikap yang tepat, sikap yang sesuai dengan Al-Kitab Sunnah terhadap hari raya-hari raya yang dilakukan atau dirayakan oleh orang-orang kafir. Hal ini kita angkat di waktu-waktu sekarang karena ada sebagian yang menganggap bahwasanya diri mereka adalah tokoh-tokoh atau pemuka agama, dianggap sebagai ulama, namun justru mereka mendoktrinkan, mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran yang barakallahu fikum mukhalifun lil kitab wa sunnah, menyelisihi al-kitab wa sunnah, terutama di dalam masalah sikap seorang muslim terhadap hari raya-hari raya yang dirayakan oleh orang-orang kafir. Mereka mengatakan bahwasanya termasuk bentuk toleransi seorang muslim dengan orang-orang non-muslim, mereka berat untuk mengucapkan orang-orang kafir yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di antara sikap toleransi, di antara sikap hikmah, sikap yang tepat yang menunjukkan dan menggambarkan Islam yang rahmatan lil alamin menurut mereka adalah ikut merayakan, ikut berbahagia dan berpartisipasi di hari raya-hari raya yang dilakukan ataupun dirayakan oleh orang-orang kafir, baik itu dengan mengucapkan selamat ataupun barakallahu fikum menghadirinya, ataupun barakallahu fikum membantu, bahkan tidak jarang di antara mereka yang justru ikut hadir di perayaan-perayaan orang-orang kafir, masuk ke gereja-gereja, dan tidak sebatas menghadiri, ikut merayakan, berpartisipasi, namun juga ikut memberikan khutbah, ceramah menurut dia, yang ceramah tersebut bukan ditujukan untuk membantah, menjelaskan kebatilan orang-orang kafir, keyakinan-keyakinan mereka, bahwasanya keyakinan-keyakinan mereka adalah batil, salah, sesat, dan bahwasanya Islam itu jauh berbeda dengan ajaran-ajaran selainnya, bukan. Namun yang apa mereka ceramahkan, yang mereka khutbahkan di situ adalah menuju atau mengarah kepada ucapan kufur, yang menuju atau sampai pada sebuah pemikiran bahwasanya seluruh agama itu baik, seluruh agama itu sama. Bahkan menurut mereka bahwasanya sepantasnya atau seyogyanya seorang muslim itu selain mempelajari Al-Quran, selain mempelajari Sunnah, juga perlu membaca Taurat wal Injil. Bukan untuk membantah, bukan untuk membongkar kebatilan-kebatilan yang ada pada orang-orang Yahud wan Nasara, namun dalam rangka takrib bainal adyan, menganggap atau sampai pada sebuah pemikiran bahwasanya semua agama itu baik, semua agama itu menuju satu Tuhan, dan yang semisalnya dari ucapan-ucapan kufur ini. Dan banyak orang-orang yang tertipu, masyarakat yang terdoktrin dengan permasalahan seperti ini, sehingga orang-orang yang justru menampakkan sikap yang hak, sikap yang betul, prinsip yang sesuai dengan Alkitab Sunnah, terkhusus di masalah atau di pembahasan seperti ini, dianggap sebagai orang intoleran, dianggap sebagai orang yang jumud, kaku, keras dan yang semisalnya. Maka kita akan bawakan, kita akan bahas secara khusus di kesempatan kali ini, dan apabila barakallahu fikum dimudahkan, kita juga akan membahas di kesempatan berikutnya juga secara panjang lebar terkait dengan masalah ini. Bahwasanya sikap yang tepat bagi seorang muslim terhadap hari raya-hari raya orang-orang kafir, terhadap syiar-syiar kufur secara keumuman, adalah tidak sama sekali berpartisipasi, membantu, atau sebatas mungkin mengucapkan selamat, atau bahkan ikut memakai atribut-atribut yang mereka pakai. Bahkan yang wajib bagi seorang muslim, mu'adatuhum, memu'adat syairil kufur. Wajib bagi seorang muslim memusuhi, membenci orang-orang kafir, menampakkan permusuhan, perbedaan prinsip yang jelas antara Islam dengan orang-orang yang selainnya. Begitu juga tidak ridho ketika syiar-syiar kekufuran itu muncul, dan termasuk diantaranya adalah fil a'yad, pada hari-hari raya. Naam. Dan sebelum kita barakallahu fikum masuk secara khusus menyebutkan al-adillah fi hadza, kita sebutkan dulu masdar yang ingin kita sampaikan, atau dasaran pokok atau pembahasan ini pada kekatnya kita intisarikan dari kitab Iqtidha' Shiratal Mustaqim li Mukhalafat Ashabil Jahim, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di mana di dalam kitab tersebut beliau membawakan pasal khusus membahas secara lebih rinci, lebih mendalam, membawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu tidak sama sekali berpartisipasi hadir di dalam hari raya, hari raya orang kafir, baik itu di dalam Alkitab wasunnah, begitu pula kesepakatan para ulama dalam setiap madhabnya, begitu pula bahkan dinukilkan aqwalus salaf, ucapan-ucapan para salaf, minas sahabah wa tabi'in wa ghairihim minnal a'immah. Bahkan juga disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala al-i'tibar, hikmah ataupun ilal, sebab kenapa seorang muslim itu tidak boleh menghadiri atau ikut berpartisipasi di dalam hari raya-hari raya seperti itu. Disebutkan mudarat-mudarat yang akan timbul dari orang muslim yang ketika mereka hadir di perayaan-perayaan seperti itu. Disebutkan beberapa mafasid diantaranya. Nah, kemudian sebelum kita juga masuk di dalam pembahasan inti, menyebutkan secara khusus dalil-dalil terkait dengan masalah ini, perlu dipahami bahwasanya prinsip pokok yang harus dan wajib diyakini oleh setiap muslim, bahwasanya syariatul Islam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah syariat yang sempurna dalam segala macam sisinya, sehingga segala macam bentuk kebaikan yang mendatangkan maslahat bagi umat itu telah diajarkan, dibimbingkan di dalam ajaran Islam, baik itu dalam masalah akidah ataupun di dalam masalah al-ibadah, muamalah, al-manhaj dan yang lainnya dari sisi-sisi agama. Wa kadzal aks, begitu pula sebaliknya. Setiap perkara yang mendatangkan mudarat, mendatangkan kebinasaan, kehancuran, mendatangkan bahaya bagi umat telah dilarang dan telah diperingatkan di dalam al-Islam. Bahkan perkara-perkara yang menjadi wasilah ataupun perantara yang mengantarkan seorang kepada kebinasaan pun dilarang dan ditutup. Dan ini merupakan barakallahu fikum di antara sempurnanya al-Islam. Banyak ayat, begitu pula ahadits yang menjelaskan bahwasanya syariatuna, syariatul Islam, syariatun kamilah, Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati," begitu pula aku sempurnakan kenikmatan-kenikmatanku. "Fa syari'atul Islam ni'matun min Allah 'azza wa jalla." Maka syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemaslahatan bagi umat. Dan tidak sebatas itu juga, kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang kamilah, sempurna, ammah, mencakup seluruhnya. Waraditu lakumul Islam madina, begitu pula aku ridhoi Islam itu sebagai agama. Maka kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab terkait dengan ayat ini, "Famaka nakamilan fala yahtaju ila takmil." Maka apabila di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya agama Islam itu agama yang sempurna, "fala yahtaju ila takmil," maka tidak butuh untuk revisi, tidak butuh untuk mengadopsi ajaran-ajaran lain. Karena sempurna dalam segala macam sisinya. Sehingga tidak perlu ditambahi. Tidak perlu dengan kita mengambil atau berbuat bid'ah wal muhdatsat, perkara-perkara bid'ah yang tidak diajarkan dan dibimbingkan di dalam syariat kita. Dan ayat ini pun membantah kepada orang-orang yang sebagaimana kita sampaikan pada awal-awal tadi, yang mengatakan bahwasanya seyogianya, sepantasnya bahwasanya kita sebagai seorang muslim pun tidak semata-mata mempelajari Al-Quran, begitu pula ahadith, namun juga harus mempelajari At-Taurat wal-Injil, membandingkan antara keduanya, mengambil kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalamnya. Seakan-akan menuduh barakallahu fikum, ajaran yang dibawa Rasulullah SAW tidak cukup, sehingga harus perlu mengadopsi ajaran-ajaran yang batil, ajaran-ajaran kufur, ajaran-ajarannya orang Yahudi dan orang Nasrani. Yang kedua kitab tersebut yang ada sekarang, imma syariatnya walaupun sahihah, walaupun itu benar, syariat yang terdahulu itu sudah mansukhah, sudah dihapus, tidak berlaku. Atau kebanyakannya dan rata-ratanya semua adalah kebid'ahan. Ditambahi oleh orang-orang Yahud dan Nasara. Naam. Dan termasuk di antara kesempurnaan syariat kita, Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada kaum muslimin hari raya-hari raya yang mereka gunakan untuk bersenang-senang, berbahagia, untuk merayakannya, di mana kaum muslimin bisa yatawassaun, bisa lebih longgar istirahat, bersantai, rehat, bergembira di hari raya-hari raya tersebut dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Karena minal ma'lum, termasuk perkara yang dimaklumi, bahwasanya yang namanya manusia itu secara tabiatnya membutuhkan liburan, membutuhkan hari di mana mereka bisa rehat, lebih longgar daripada barakallahu fikum hari-hari yang selainnya, berlibur dari segala macam bentuk aktivitas, yaitu seringnya pada hari raya. Dan ini merupakan kebutuhan pada hakikatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja kaum muslimin mereka memilih hari raya mereka sendiri. Namun Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan mereka dengan hari raya yang memiliki manfaat, memiliki kemaslahatan, penuh dengan kebaikan. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan melihat masyarakat Madinah ketika itu sedang merayakan hari raya yang mereka biasa rayakan di masa-masa jahiliyah, yang disebut dengan An-Nairuz wal Mahrajan, di mana kedua hari raya tersebut hari raya yang diadopsi, diambil dari adatnya ataupun hari raya orang raya orang Persia, orang-orang Majus. Maka Rasulullah SAW tidak membiarkan begitu saja, tidak mengatakan sebagaimana orang-orang sekarang yang katanya toleran, biarkan mereka merayakan ini sebagai bentuk toleransi kita antar umat beragama, tidak. Rasulullah SAW ketika melihat fenomena seperti itu, Rasulullah SAW bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma idal fitri wa idal adha. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian dari hari raya-hari raya yang dulunya kalian kerjakan, diganti dengan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih afdal, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Hari raya Idul Fitri, begitu pula hari raya Idul Adha. Maka hadis ini menunjukkan, dan ini pula diantara dalil, bahwasanya hari raya yang dimiliki oleh kaum muslimin yang sepatutnya seyogyanya mereka rayakan hanya dua hari raya ini. Hari raya seorang muslim cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Begitulah hadis ini menunjukkan hari raya yang selain dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya hari yang selain disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dibuang, semuanya diganti, semuanya tidak boleh dirayakan karena Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bersabda, innallaha qad abdalakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian dari hari-hari raya dulu yang kalian lakukan, dibuang, diganti, enggak boleh dirayakan, dan seorang muslim mencukupkan diri dengan hari raya yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitr dan Idul Adha, di mana kedua hari raya tersebut tidak sebatas hari raya biasa, hari raya yang penuh dengan kesenangan, kegembiraan, berlibur. Yatawassa'un al-muslimun, kaum muslimin mereka lebih bisa rehat dari segala macam bentuk aktivitas-aktivitas, dari segala macam bentuk kepenatan-kepenatan. Tidak sebatas itu, namun juga terkandung di dalamnya kebaikan-kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala selain memilihkan kepada mereka hari raya khusus agar mereka berbeda dengan orang-orang kafir dalam bahkan masalah perayaan, bahkan dalam masalah hari raya, dan juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pada hari raya tersebut, barakallahu fikum, perkara-perkara yang merupakan kebaikan, maslahat bagi kaum muslimin, di mana kedua hari raya tersebut, Idul Fitr dan Idul Adha, ini dirayakan ketika seorang muslim telah melaksanakan dan telah mengerjakan di antara syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Di antara arkanul Islam di mana Idul Fitr dirayakan setelah seorang muslim melaksanakan shaum Ramadan. Sehingga hari raya tersebut dirayakan setelah seorang muslim melakukan ibadah besar yang merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Begitu pula yang namanya Idul Adha pun dilakukan, dirayakan setelah seorang muslim melaksanakan ibadah atau amalan yang barakallahu fikum termasuk arkanul Islam, yaitu ibadatul hajj. Sehingga kedua hari raya tersebut dirayakan setelah seorang muslim melaksanakan ibadah yang besar. Begitu juga di dalam kedua hari raya tersebut disyariatkan ibadah-ibadah yang memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Di antaranya disyariatkan pada kedua hari raya tersebut salatul Id, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh elemen kaum muslimin berkumpul bersatu salat di musalla, yakni di lapangan bersama satu imam. Begitu pula setelah itu disampaikan mau'idhah wa nasaih setelahnya, mengingatkan kepada kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan menampakkan di situ syiar-syiar Islam, sampai Rasulullah SAW memerintahkan para wanita yang walaupun berhalangan, al-hayyad wa nufasa, wanita-wanita yang sedang haid ataupun sedang nifas pun diperintahkan untuk tetap keluar untuk sama-sama menyaksikan, sama-sama menampakkan syiar yang agung ini. Sama-sama merayakan, sama-sama bergembira, sama-sama ikut barakallahu fikum, merasakan nuansa dari hari raya Id. Begitu juga barakallahu fikum di dalam hari raya-hari raya yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan tersebut, disyariatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya zakatul fitr yang merupakan rukun min arkanil Islam. Seorang muslim yang diberikan rizki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhannya sehari semalam pada hari raya tersebut melebihi, punya kelebihan, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada al-fuqara wal masakin, sebagai bentuk muasah lahum, membantu mereka, sehingga mengikat antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, saling memberi, menguatkan ukhuwah bainal muslimin, kebaikan bagi mereka. Hari raya tersebut, hari raya yang tidak sebatas bersenang-senang, namun dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada Idul Adha, disyariatkan bagi siapa yang memiliki kelonggaran rizki untuk mereka berkorban, di mana daging korbannya tersebut dimasak bersama-sama, dibagikan kepada kaum muslimin yang lainnya, merasakan bersama, berpesta bersama, makan dan minum, berbahagia bersama-sama, merasakan nuansa ukhuwah Islamiyahnya, menguatkan satu dengan yang lainnya, dibagikan kepada orang-orang yang mungkin selain hari raya jarang makan daging, jarang merasakan rasa enak. Maka orang yang memiliki pelonggaran rizki memberikan bantuan kepada mereka, sehingga mempererat ukhuwah, penuhi dengan kebaikan-kebaikan pada kedua hari raya tersebut. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW mengatakan terkait dengan ayyamu tasyrik, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Yang namanya hari tasyrik adalah hari-hari kaum muslimin itu makan, minum, bahkan haram hukumnya seorang muslim berpuasa di hari-hari tersebut. Diperintahkan untuk berbuka, merayakan kegembiraan pada hari-hari tasyrik, makan dan minum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dan berikan kepada mereka. Dan tidak sebatas bersenang-senang saja, namun kata Rasulullah SAW, wa dzikrin lillahi ta'ala, namun juga dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di hari raya diperbanyak untuk bertakbir, disyariatkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan disyariatkan untuk mengeraskan suaranya sebagai bentuk menampakkan syiar-syiar Islam. Sehingga ala kulli hal, syariat yang barakallahu fikum Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa termasuk di dalam hari rayanya adalah penuh dengan kebaikan. Sehingga dari sini seorang muslim tidak butuh untuk merayakan ataupun berpartisipasi dari hari-hari raya yang lainnya. Tidak butuh untuk seorang muslim membuat hari raya baru ataupun berpartisipasi dengan hari raya orang-orang kafir. Membuat hari-hari raya baru, entah itu Maulid, entah itu hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah itu hari raya yang bid'ah yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan, telah mencukupkan barakallahu fikum dengan ajarannya. Ini prinsip yang pertama. Bahwasanya syariat kita adalah syariat yang sempurna, bahkan termasuk di dalamnya adalah ketika hari rayanya. Maka seorang muslim tidak butuh dengan hari raya-hari raya yang lain, bahkan hari raya-hari raya yang lain itu dibuang, tidak dianggap, tidak diagungkan. Bahkan al-muslimun ya'tabiruna a'yadil kufar kasairil ayyam. Seorang muslim menganggap hari raya yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu seperti hari biasa. Tidak ada istimewanya sama sekali. Tidak ada istimewanya sama sekali. Bahkan kaum muslimin wajib bagi mereka untuk membenci apa yang dirayakan oleh orang-orang kafir. Yang pertama. Prinsip yang kedua atau mukadimah yang kedua yang kita ingin sampaikan terkait dengan masalah ini, berakar dari pembahasan pertama di mana syariat kita sudah syariat yang sempurna dari segala macam sisinya, bahkan dalam masalah hari raya, bahkan dalam masalah yang sepele mungkin kita anggap tentang masalah al-khira'ah, adab-adab ketika seorang itu ke kamar mandi, buang hajat, pun diajarkan di dalam al-Islam sempurna. Dari sejak bangun tidurnya ada syariatnya, sampai tidur lagi ada syariatnya, bahkan ketika tidur ada adab-adab yang barakallahu fikum hendaknya seorang muslim berhias dengannya sehingga lengkap. Maka beranjak dari sini, ketika Islam itu sempurna, dalam rangka menjaga kemurnian Islam, dalam rangka menjaga kesempurnaan Islam, Islam juga melarang bagi kaum muslimin untuk bertasyabuh, meniru orang-orang kafir yang syiar ataupun agama mereka batil ataupun penuh dengan kekurangan. Dan tidak, bahkan haram hukumnya untuk kaum muslimin bertasyabuh atau mengadopsi, meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kata Rasulullah SAW, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang bertasyabuh, meniru sebuah kaum, maka dia termasuk dari bagian mereka. Maka seorang muslim yang justru Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan syariat Islam, wajib bagi mereka untuk mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam." Kita adalah sebuah kaum yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, angkat derajat kita dengan syariat Islam. Karena syariat ini sempurna. Tidak perlu untuk seorang itu mengambil, mengadopsi, ataupun meniru, menganggap baik, menganggap bagus apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Baik itu terkait agama mereka ataupun adat-adat yang khusus bagi mereka, yang merupakan syiar-syiar mereka. Bahkan di dalam setiap rakaat kita, kita selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, diberikan taufik untuk tetap di atas jalan yang lurus, di atas siratul mustaqim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita meminta hal ini pada setiap rakaatnya, menunjukkan perkara ini sangat penting. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Ya Allah, tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kepada keridhaan, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan apa itu siratul mustaqim dengan ayat yang setelahnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan-jalan orang yang kau berikan padanya kenikmatan, baik itu dari kekalangan para nabi, para siddiqin, wasyuhada wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa, di mana mereka adalah golongan-golongan yang mengikuti petunjuk dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dijelaskan kembali, dipertegas bahwasanya siratul mustaqim adalah jalan yang berbeda dengan jalan-jalannya orang-orang kafir, terutama orang Yahudi dan Nasrani. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, begitu pula bukan jalannya orang-orang yang sesat. Al-maghdub 'alaihim, yang dimaksud, yang disebut dengan kelompok al-maghdub 'alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, humul yahud wa man syabahum. Mereka adalah orang-orang Yahudi, begitu pula yang mirip dengan mereka atau meniru dan berjalan dengan manhaj mereka. Di mana di antara perangai mereka adalah ketika mereka mengetahui al-haq, mereka mengetahui kebenaran, namun mereka tidak mau tunduk dan beriman serta mengikuti serta mengamalkannya. Begitu juga barakallahu fikum, al-maghdub 'alaihim wadh-dhalin. Ad-dhalin, orang-orang yang sesat, humun nasara wa man syabahum. Yang dimaksud dengan ad-dhalin, orang-orang yang sesat, mereka adalah orang-orang Nasrani, Kristen, Katolik, ataupun orang-orang yang meniru-niru mereka. di mana di antara perangai yang Allah Subhanahu wa taala benci dari mereka, mereka beribadah tidak di atas ilmu, tidak di atas wahyu. Namun mereka beribadah dengan al-bid'ah wal muhdatsat. Dengan apa yang diajarkan kepada pendeta-pendeta mereka, kepada uskup-uskup mereka dan yang semisalnya. Maka dari ayat ini, yakni ayat yang selalu kita baca dalam setiap rakaat kita pahami, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang hak adalah jalan yang berbeda dengan jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. 180 derajat berbeda. Maka dari sini barakallahu fikum bisa diambil faedah bahwasanya kita diperintahkan di dalam ayat ini untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani, termasuk di dalamnya dalam masalah hari raya. Karena jalan-jalan yang mereka tempuh, syiar-syiar mereka adalah syiar-syiar yang menjadikan mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula menjadi orang-orang yang sesat. Maka kita sebagai seorang muslim yang menginginkan shiratul mustaqim tidak meniru mereka. Tidak mengikuti jalan mereka, termasuk di dalamnya berpartisipasi di dalam hari raya. Bahkan yang wajib bagi seorang muslim adalah memusuhi, menampakkan perbedaan prinsip, begitu pula membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala benci, baik kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, wasairil ma'asi. Begitu para pelakunya, maka muslim pun cintanya, bencinya dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini merupakan prinsip yang harus ditanamkan kepada setiap muslim. Memiliki sikap al-wala wal bara' fillahi walillah. Rasa loyal, cinta, begitu pula benci yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang muslim itu mencintai setiap perkara yang Allah cintai. Mencintai keimanan, mencintai ketakwaan, mencintai amalul saleh, mencintai al-haq, begitu pula mencintai orang-orang yang berada di atasnya, maka seorang muslim pun mencintai perkara-perkara tersebut. Wa kadzal aks, ketika Allah Subhanahu wa taala membenci kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, jalan-jalan sesat dan kemaksiatan-kemaksiatan secara umum, maka seorang muslim pun membenci hal-hal tersebut dan juga membenci para pelakunya, membenci orang-orang kafir, membenci orang-orang musyrik dan membenci syiar-syiar mereka. Maka seorang muslim menampakkan permusuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Tidak akan didapati atau tidak akan kau dapati sebuah kaum yang mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir secara hakiki. Mereka justru memiliki sikap yuaduna man hadallaha wa rasulah, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, tidak taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kufur. Maka seorang muslim tidak mendapatkan di dalam kalbunya rasa cinta kepada mereka. Bahkan yang wajib bagi mereka adalah menampakkan al-adawah sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibrahim kepada kaumnya yang notabene mereka musyrikin. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda. Nampak jelas antara kita kaum muslimin, kaum muwahidin, ahlul Islam, begitu pula antara kalian orang-orang kafir, musyrik. Nampak jelas permusuhan antara kita, begitu pula kebencian, dan itu akan terjadi abadan selama-lamanya, hatta tu'minu billah wahda, sampai kalian mau beriman kepada Allah semata, sampai kalian mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ini prinsip yang barakallahu fikum atau muqaddimah yang harus perlu difahami oleh setiap muslim. Kemudian setelah itu kita akan membacakan atau membawa dalil-dalil yang disebutkan oleh ulama-una, terutama dibahas secara khusus oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab yang sudah kita sebutkan, Iqtida' Siratul Mustaqim bi Mukhalafat Ashabil Jahim, di mana di dalam kitab tersebut beliau ada pasal khusus membahas tentang dalil-dalil. Beliau membawakan di antara dalil-dalil minal kitab was sunnah wal ijma' wa aqwalus salaf wa kadzalika al-i'tibar, terkait haramnya seorang muslim berpartisipasi di dalam perayaan-perayaan orang-orang kafir. Dan ini sekali lagi kita pelajari, kita bahas secara ilmiah, karena memang kita dituntut sebagai seorang muslim dalam memilih sikap, dalam barakallahu fikum berprinsip, itu dibangun di atas ilmu. Bukan sebatas mengikuti katanya begini, katanya begitu, tidak. Kita diajarkan bahkan di dalam kitab yang sama-sama kita pelajari, Thalathat Usul wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dan mengetahui, mempelajari Islam dengan dalilnya, dengan ilmu, bil basirah. Naam. Sehingga ini juga sebagai barakallahu fikum senjata kita, sebagai bentuk tameng kita ketika ada orang yang mengatakan, ada orang yang bertanya, apa dalilnya kita enggak boleh merayakan hal tersebut? Coba sebutkan dalilnya minal kitab. Coba sebutkan dalilnya dari hadis. Banyak sebetulnya. Namun terkadang kita belum pernah mengetahuinya, belum pernah barakallahu fikum mempelajari. Namun semoga yang kita baca di antaranya dari lain barakallahu fikum Syekhul Islam ini sebagai bentuk bekal kita dan sebagai pemantap bagi kita bahwasanya betul-betul hal tersebut adalah perkara yang dilarang, bahkan min kabirah min kabairi dzunub, termasuk dosa besar. Semata-mata mengucapkan selamat dosa besar. Naam. Bukan termasuk sikap toleran, bukan termasuk sikap hikmah, bahkan itu maksiat. Iqrarun 'alal kufur. Itu bentuk pengikraran, pembolehan terhadap syiarul kufur. Naam. Dalil yang pertama yang menunjukkan haramnya seorang muslim berpartisipasi terhadap hari raya-hari raya orang kafir minal Quran. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratul Furqan ayat yang ke-73, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan min sifatil mukminin, di antara sifat-sifat seorang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka kaum mukminin adalah orang-orang yang sama sekali tidak mensaksikan atau tidak hadir di dalam az-zur. Az-zur disebutkan oleh para ulama tafsirnya terkait dengan lafaz az-zur, di antaranya adalah Ad-Dhahhak dan ulama lainnya, bisa dirujuk kepada tafsir salaf. Az-zur maknanya adalah a'yadul kufar, yakni hari raya, hari rayanya orang-orang kafir. Sehingga makna dari ayat ini, atau di antara makna dari ayat ini, di antara sifat mukminin walladzina la yashhaduna az-zur, mereka adalah orang-orang yang tidak hadir, tidak ikut dalam az-zur, yakni mereka tidak hadir, tidak ikut dalam perayaan orang-orang kafir. Maka dari satu ayat ini saja jelas seorang muslim dilarang, haram hukumnya untuk datang, hadir, melihat, berpartisipasi lebih-lebih lagi dalam bentuk apapun, ucapannya, tangannya atau bantuannya terhadap hari raya-hari raya yang dilakukan atau dirayakan oleh orang-orang kafir. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya a'yadul kufar ataupun hari raya-hari raya orang kafir disebut sebagai az-zur, di mana az-zur maknanya secara al-lughah, secara bahasa, itu adalah sesuatu yang dusta, sebuah kedustaan yang dari penampakan luarnya baik, penampakan luarnya bagus, nampak dari luar indah, namun ternyata dari dalam itu dipenuhi dengan kebatilan, dipenuhi dengan barakallahu fikum kemaksiatan-kemaksiatan. Ini az-zur secara bahasa. Maka pada hakikatnya kalau kita perhatikan, hari raya-hari raya yang dilakukan oleh orang-orang kafir pun seperti itu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam ayat ini. Semuanya adalah az-zur. Semuanya adalah kedustaan. Semuanya adalah perkara-perkara yang batil, walaupun dari penampakan luarnya dibungkus dengan sesuatu yang indah. Perayaan-perayaan nampaknya menarik, dipenuhi dengan kembang api, dipenuhi dengan barongsai, dipenuhi dengan kado-kado, pohon natal, lampu-lampu, ataupun membagi hadiah-hadiah. Dianggapnya baik, dianggapnya itu sebagai sesuatu yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Sesuatu yang adi, biasa. Oleh karena itu kaum muslimin sebagian mereka tertipu dengan hal tersebut, menganggap bahwasanya di situ tidak ada kemungkarannya. Padahal barakallahu fikum a'yadul kufar seluruhnya mungkar. Yang pertama karena itu adalah perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah syiar, sebuah syariat yang sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan, tidak syariatkan. Dan itu berarti itu adalah perkara bid'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah." Setiap perkara bid'ah yang tidak Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tidak Allah Subhanahu wa taala wahyukan, tidak Allah Subhanahu wa taala bimbingkan, itu semuanya adalah sesat. Mendatangkan barakallahu fikum kemudaratan. Mendatangkan al-halak, begitu pula al-ghadab minallahi azza wajalla. Begitu pula tidak sebatas itu. Seringnya dan sangat sering sekali bahkan dipenuhi dengan acara-acara kekufuran, ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya kalau kita perhatikan di hari raya Natal, sebelum mereka merayakannya, sebelum mereka barakallahu fikum berpesta, mereka melakukan kekufuran dulu, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun barakallahu fikum keyakinan kufur mereka ini sudah barakallahu fikum dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan di selain hari raya mereka, namun ketika dilakukan di hari raya tersebut maka kemungkarannya lebih akbom wa akbom. Maka mereka semakin gencar di hari raya tersebut melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Orang-orang Nasrani masalan berdoa kepada yang mereka anggap sebagai Tuhan Yesus. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik, yang di mana ini merupakan akbamul munkarat, kemungkaran yang paling besar. Wal ma'al asaf, dan sangat disayangkan sekali kalau ada seorang muslim dianggap bahkan sebagai pemuka agama justru hadir di gereja, ikut merayakan, bahkan membantu syiar-syiar atau perkara yang paling maksiat. Seandainya seorang itu berzina, barakallahu fikum, begitu pula membantu orang berzina, itu lebih ahsan, lebih afdal daripada seorang yang membantu hari raya-hari raya mereka dan diam di dalamnya, dan bahkan membantu dan mengesankan kepada kaum muslimin bahwasanya ini baik, bahwasanya kita harus toleransi. Nah, karena di dalam hari raya hari tersebut terdapat kemungkaran-kemungkaran yang a'bamuha, yang paling besarnya adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak dipungkiri ada kemungkaran-kemungkaran yang lainnya dalam a'yadul kufar. Mereka menghalalkan syubru khamr. Begitu pula tidak jarang ketika mereka merayakan hari raya mereka melakukan azina dan yang semisalnya. Oleh karena itu kalau kita lihat di acara tahun baru misalnya, hari raya yang tidak ada syariatnya, banyak mungkarat, anak-anak muda keluar, anak-anak muda barakallahu fikum seperti tidak ada aturannya, minum khamr, zina, tidak taat peraturan, bahkan mengganggu masyarakat yang lainnya, sehingga hari raya yang dilakukan oleh orang-orang kufur, orang-orang kafir semuanya mungkar, tidak ada yang baik. Maka oleh sebab itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan hari raya orang kafir itu sebagai az-zur, sesuatu yang nampaknya luar bagus, indah, menarik, dipenuhi dengan lampu, pesta, kembang api, hadiah-hadiah, barongsai, bagi-bagi angpau. Namun pada hakikatnya di situ dipenuhi dengan kemungkaran. Dalamnya dipenuhi dengan kebatilan. Kemudian wa minal adillah, dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang muslim haram hukumnya untuk mengikuti ataupun berpartisipasi di dalam acara-acara orang-orang kafir, hari raya mereka, adalah sabda Rasulullah SAW yang sudah kita sampaikan di awal-awal tadi. Kata Rasulullah SAW, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, melihat ahlul Madinah, masyarakat Madinah ketika itu merayakan hari raya yang dulu biasa mereka rayakan di masa-masa jahiliyah, maka Rasulullah SAW tidak tinggal diam begitu saja, membiarkan dengan anggapan ini sikap toleran, ini bukan perkara yang harusnya kita itu bersikap kaku atau yang semisalnya. Namun Rasulullah SAW dengan tegas langsung barakallahu fikum menghentikan itu semua dengan sabdanya, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian dari hari raya-hari raya yang dulu kalian lakukan dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu jauh lebih baik. Sehingga yang diganti itu dibuang, tidak dipakai dan tidak barakallahu fikum dihidupkan lagi. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Begitu pula minal adillah. Di antara dalil-dalil yang disebutkan oleh ahlul ilm terkait haramnya untuk seorang muslim berpartisipasi di dalam perayaan-perayaan orang kafir adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau alaihi wasallam, barang siapa yang tinggal di negeri-negeri kafir dan merayakan hari raya Nairuz dan mahrajan mereka, husyira ma'ahum yaumal qiyamah, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang kafir. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mengancam bagi orang-orang yang pertama tinggal di negeri-negeri kafir. Karena barakallahu fikum la syak, bahasanya di negeri-negeri kekufuran itu seorang muslim yang pertama akan kesulitan menambahkan syiar-syiarnya, kesulitan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dikhawatirkan akan terpengaruh dengan perilaku serta akhlak-akhlak mereka yang kufur, sehingga seorang muslim haram hukumnya untuk tinggal di negeri kafir hukum asalnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, perkara yang kedua, merayakan hari raya-hari raya mereka. Di antaranya adalah An-Nairuz wal Mahrajan. Di mana kedua hari raya ini adalah hari raya yang dilakukan atau dirayakan oleh terutama orang-orang Majus. Diadopsi dari orang-orang Persia. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan hal ini tinggal di negeri kafir. Begitu pula ikut merayakan hari raya mereka. Maka diancam oleh Rasulullah SAW, maka orang tersebut akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang kafir. Masyak, ini termasuk ancaman besar. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya merayakan atau ikut berpartisipasi di acara-acara orang kafir, hari raya-hari raya mereka, merupakan kabiratun min kabairid dzunub, termasuk dosa besar. Naam. Maka ini diantara al-adillah. Walaupun dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau ini banyak, namun kita hanya menyebutkan diantaranya yang pada hakikatnya kalau itu sebagai sandaran kita itu sangat cukup sekali. Kemudian diantara dalil, baik itu di dalam Al-Kitab was Sunnah, sekarang ijma', ijma' dan disepakati oleh ahlul ilm, disepakati oleh para ulama dalam berbagai macam madhab. Di antara sisi ijma' adalah syarat yang diterapkan oleh Umar bin Khattab sang khalifah ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Di antara syarat-syarat yang Umar bin Khattab terapkan kepada ahlu dhimmah, orang-orang kafir dhimmi yang tinggal di negeri kaum muslimin, dengan catatan mereka harus membayar jizyah dan mereka tidak boleh dimuliakan, dihinakan. Namun bukan berarti maksudnya dihinakan di sini, dizalimi, tidak. Namun maksudnya mereka tidak diagungkan, tidak dimuliakan. Mereka dihinakan. Di mana di antara syarat-syarat beliau radhiyallahu ta'ala anhu yang ma'ruf di kitab-kitab fikih dalam berbagai macam madhab dengan istilah syurut Umariyah, syarat-syarat yang diterapkan oleh Umar bin Khattab, ma'ruf dengan istilah syurut Umariyah, dan ini dibahas panjang lebar terutama di dalam kitab-kitab fikih yang muwasa, yang luas pembahasannya. Begitu juga dibahas secara khusus oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam Ahkamu Ahli Dhimmah, di mana di antara syarat yang beliau terapkan kepada orang-orang ahlu dhimmi, kepada orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, di wilayahnya kaum muslimin, alla yuzhiru syai'an min dinihim wa min sya'airihim. Mereka tidak boleh menampakkan secara terang-terangan syiar-syiar mereka ataupun agama mereka. Sehingga orang-orang kufar yang mereka tinggal di negeri muslim tidak boleh menampakkan syiar-syiar agama mereka. Mereka tidak boleh menampakkan bentuk salib di hadapan umum, di hadapan kaum muslimin, ataupun ketika mereka beribadah dengan bernyanyi atau membunyikan lonceng, maka tidak boleh suaranya kedengaran sampai keluar, sampai terdengar oleh kaum muslimin, ataupun syiar-syiar yang lainnya yang barakallahu fikum. Pada hakikatnya hal itu dimaksudkan agar kaum muslimin tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran mereka. Mereka dipersilahkan, mereka barakallahu fikum diperkenankan untuk melakukan agama mereka ataupun menganut ajaran mereka, karena itu merupakan barakallahu fikum yang disebutkan di dalam syariat. Bahasanya orang-orang ahlu bimah, mereka dipersilahkan untuk melaksanakan apa yang mereka percayai. Namun dengan catatan mereka tidak boleh menampakkannya di hadapan umum, di hadapan kaum muslimin. Tidak boleh membunyikan lonceng secara keras, ataupun menampakkan salib-salib mereka, ataupun atribut-atribut yang memang khusus bagi mereka yang menunjukkan syiar-syiar ataupun agama mereka, entah itu pohon cemara, entah itu lampunya, kadonya, ataupun mungkin di zaman sekarang seperti topi santer kelas atau yang semisalnya. Tidak boleh, haram hukumnya. Sisi yang menunjukkan bahwasanya dari syarat Umar ini terhadap barakallahu fikum kaum muslimin tidak boleh ikut berpartisipasi di dalam hari raya mereka, yakni disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam, kalau orang-orang kafir saja yang tinggal di negeri muslim, mereka tidak boleh menampakkan secara terang-terangan syiar-syiar mereka ataupun ajaran agama mereka. Mereka harus melaksanakannya sembunyi-sembunyi di rumahnya masing-masing. Haram hukumnya untuk mereka menampakkan. Lalu bagaimana kalau yang melaksanakan, yang merayakan, yang berpartisipasi justru muslim? Maka tentunya ini lebih parah. Kafir saja dilarang untuk merayakan hal-hal tersebut. Yang mereka tinggal di negeri kaum muslimin, mereka tidak boleh menampakkannya. Mereka melaksanakannya silahkan, tidak dilarang. Namun harus di rumah mereka sendiri-sendiri. Tidak boleh nampak di hadapan kaum muslimin, agar kaum muslimin tidak terpengaruh. Namun justru sekarang barakallahu fikum, kalau kita melihat orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai orang-orang toleran, orang-orang yang mengusung Islam rahmatan lil alamin, istilah-istilah seperti itu, mereka menganggap diantara bentuk hikmah ini justru ikut merayakan, ikut bergembira, mengucapkan selamat. Nasallahu salamul afiyah. Nah, maka tentunya ini sangat bertentangan dengan apa yang diterapkan oleh Umar bin Khattab. Dan syarat beliau radhiyallahu ta'ala anhu ini disepakati oleh seluruh para ulama dalam setiap madhab. Entah itu Syafi'i, entah itu Hambali, Hanafi, atau Maliki, semuanya sepakat. Dan ini kabar ijma'an. Kebijakan beliau ini disepakati, harus diterapkan pada ahlu dhimmah. Sehingga kalau mereka menganggap kami Syafi'i, ya itu Syafi'i dia kan menerapkan hal tersebut. Disebutkan di dalam kitab-kitab yang muwasa' di dalam kutubul fiqh Asy-Syafi'iyah pun ada pembahasan seperti itu secara khusus. Nah, begitu pula barakallahu fikum, setelah kita nukilkan ucapan atau dalil-dalil mila kitab wa sunnah, begitu pula bahkan ijma', kita juga akan nukilkan beberapa ucapan as-salaf terkait dengan sikap mereka terhadap hari raya-hari raya yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Di antaranya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Iyyakum waratanat al-a'ajim fa innaha khifun wa iyyakum wad-dukhul fi kana'isil kufar fi a'yadihim." Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, berhati-hati kalian dari bahasa-bahasa asing. Artinya orang-orang Arab orang-orang muslim yang lisannya sudah bagus dengan lisanul Arab, maka jangan terbiasa dengan bicara-bicara bahasa asing. Biasakan dengan bahasa Arab. Kata beliau, wa inna hakibun, karena bahasa asing, bahasa selain bahasa Arab itu penuh dengan kekurangan, naqsun. Kemudian yang berikutnya kata Umar bin Khattab, wa iyyakum wadukhul fi kanasi'il kufar yauma a'yadihim, dan hati-hati kalian dari masuk di gereja-gereja ataupun tempat-tempat ibadah orang kafir ketika mereka melakukan hari raya. Maka Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya seorang muslim tidak ikut berpartisipasi walaupun cuma nongkrong di situ, bahasanya orang sekarang, ikut hadir walaupun tidak ikut-ikutan merayakannya atau semisalnya, hanya duduk di situ mungkin melihat apa yang terjadi di situ. Maka diperingatkan oleh Umar bin Khattab dan disebutkan kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, fa inna sukhtata tanzilu alaihim, karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sedang turun kepada mereka. Maka dalam rangka kaum muslimin tidak ikut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena hadir, karena berpartisipasi di hari raya orang kafir, diperintahkan, dinasihatkan oleh Umar bin Khattab untuk menjauh dari orang-orang kafir ketika mereka melakukan hari raya, karena mereka sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala syak kama yaqul Umar bin Khattab, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika barakallahu fikum mereka melakukan hari raya Aiyadul Kufar ini, barakallahu fikum, mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan atau perkara-perkara yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka, sehingga muslim barakallahu fikum tidak hadir, tidak duduk, semata-mata melihat hal tersebut juga tidak boleh, karena itu adalah kemungkaran, bahkan termasuk a'zamul munkarat, termasuk kemungkaran yang paling besar. Kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka wajib baginya untuk merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya ketika dia adalah seorang waliul amr, karena ketika dia adalah seorang yang memang memiliki wewenang, maka disyariatkan untuk merubah dengan tangan. Dan ini khusus kepada waliul amr. Fa'ilam yasatik fabilisani, kalau dia tidak mampu karena memang dia bukan waliul amr ataupun pihak berwenang, fabilisani, maka dengan lisannya, dengan nasihat, dengan memberikan ceramah, dengan memberikan teguran. Fa'ilam yasatik fabiqalbihi, dan apabila dia tidak mampu maka dengan kalbunya. Dan dhabit, kata Syekh Nubaz rahimahullah ta'ala, dhabit atau ketentuan seorang itu memingkari dengan kalbu adalah pergi dari tempat tersebut. Dan termasuk diantara bentuk kemungkaran adalah hari raya orang kafir. Maka seorang muslim dari hadis ini pula tidak diperbolehkan ikut di situ, melihat kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di situ. Bahkan dikhawatirkan ketika seorang muslim ikut di situ akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ada pun wajhul i'tibar ataupun illah dan hikam, alasan kenapa kita seorang muslim dilarang untuk ikut berpartisipasi di hari raya orang kafir dalam bentuk apapun, mengucapkan selamat, menukar hadiah ataupun hadir, bahkan membantu mereka ikut senang, selain sudah kita pelajari di antara dalilnya minal kitab, begitu pula dalilnya ada juga di dalam sunnah, begitu pula ini disepakati oleh para ulama haram hukumnya, begitu pula diantara aqwalus salaf kita sudah sampaikan, diantaranya Umar bin Khattab. Adapun diantara mafasid ataupun mafsadah-mafsadah yang akan timbul dari sikap seorang muslim ketika berpartisipasi di hari raya mereka, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya bi'inillahi tabaraka ta'ala. Wa naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.